الحمد لله الذي وفق وأعاننا ونسأله أن يتقبل منا ومنكم. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada kita dan kita mohon kepada Allah agar Allah menerima dari kita semua. Qala al-Bukhari rahimahullah babu al-haya'i fil ilmi. Bab Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bab rasa malu dalam ilmu. Wa dzakara fil bab atharain wa haditsain. Beliau sebutkan di sini dua asar dan dua hadis. Al-haya' min syu'abil iman. Rasa malu adalah dari cabang keimanan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wal haya'u min al-iman. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasa malu tersebut adalah dari keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u wal iman qarinan. Rasa malu dan keimanan itu adalah dua yang bergandengan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Apabila dihilangkan salah satunya maka akan terhilangkan pula yang lainnya. Wal iman alladhi yartafi' bi irtifa'il haya', dan keimanan tersebut bisa hilang dengan hilangnya rasa malu. Wal imanul kamil, yaitu keimanan yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula. Sesungguhnya hal yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, idza lam tastahi fa'al ma syi'ta, apabila engkau tidak punya rasa malu maka lakukanlah sesuka hatimu. Fussira bi tafsirai, ditafsirkan dengan dua tafsiran. Ahadihima, yang pertama, anna hadhihi sifat man faqada al-haya', ini adalah sifat orang yang sudah tidak punya rasa malu. Annahu yaf'alu ma yasha, bahwa dia akan melakukan sesuka hatinya. La yura'i syar'an, tidak peduli lagi dengan syariat. Wala 'urfan wa 'adah, dan tidak peduli lagi terhadap kebiasaan dan adat. Wala yura'i amama man fa'al, dan tidak peduli lagi di hadapan siapa dia lakukan. Wala aina fa'al, dan di mana dia melakukannya. Fa huwa ikhbarun 'an halih, maka itu adalah bentuk pemberitaan tentang keadaannya. Wa qila, dan dikatakan, unzur al-fi'l, lihatlah perbuatan. Fa idza kana mimma yujibu al-haya'a minhu syar'an wa 'urfan fala taf'alhu, apabila itu adalah hal yang mengharuskan untuk ada rasa malu wa idza kana kebiasaan dan syariat maka jangan lakukan. Wa idza kana la yajibu al-haya'u minhu syar'an wa la 'urfan faf'alhu, jika tidak ada rasa malu padanya secara syar'i dan hal biasa maka lakukan saja. Fal haya'u khuluqun 'adzim, maka rasa malu itu adalah akhlak yang agung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal haya'a khairun kulluh, sesungguhnya rasa malu itu adalah baik seluruhnya. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, innal haya'a la ya'ti illa bi khair, sesungguhnya rasa malu tersebut tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ikhwani wa akhawati, para saudaraku yang laki-laki dan perempuan, al haya'u fir rijali jamil, maka rasa malu pada laki-laki itu adalah hal yang indah. Walakinnahu fin nisa'i ajmal, akan tetapi rasa malu itu pada perempuan lebih indah lagi. Wa qad wasifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haya'ih, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disifatkan tentang sifat rasa malunya. Annahu kana ashadda haya'an min al-'adhra ay al-bikr fi khidriha. Bahwasanya rasa malu Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi rasa malu seorang wanita yang dipingit. Wa hadzal khuluqul 'adzim, maka akhlak yang agung ini, la yamna'uka min ta'allum ma yajibu 'alaik, tidaklah, janganlah menghalangimu untuk engkau mempelajari apa yang sewajibnya bagimu. Fa in mana'ak, apabila itu menghalangimu, falaysa hadza huwa khuluqul haya' alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluh, maka tidaklah ia menjadi akhlak yang dicintai oleh Allah taala dan rasulnya. Hadza qad yakunu khajalan, ini terkadang bisa menjadi khajal, rasa malu, au jubnan, atau rasa takut. Amma al-haya' alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluh, adapun rasa malu yang dicintai oleh Allah dan rasulnya, fala yamna' min ta'allumi ma yajib, maka tidak akan menghalangi untuk mempelajari apa yang sewajibnya. Wasu'ali 'anid din, dan bertanya tentang agama. Wasu'aluka wa ta'allumuk, dan pertanyaanmu serta engkau belajar. Imma an yakuna mubasharatan minka liman tas'aluhu wa tata'allam. Bisa jadi langsung engkau kepada orang yang engkau tanya dan engkau belajar dengannya. Fa in istahyaita minhu. Kalau engkau merasa malu darinya. Li sababin min al asbab. Karena ada suatu penyebab. Allati takhussuk. Yang itu khusus denganmu. Wakkalta wa arsalta ghayraka liyas'al an mas'alatik. Bisa engkau wakilkan dan engkau utus orang lain untuk bertanya tentang pertanyaanmu. Walakin la tahrim nafsaka al-'ilma kull mutlaqa. Tapi jangan sampai engkau haramkan dirimu terhadap ilmu secara mutlak. Qala al-Bukhari wa qala Mujahid la yata'allamu al-'ilma mustahi wa la mustakbir. Berkata Imam Al-Bukhari, berkata Mujahid, tidaklah bisa mempelajari ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Mujahid ibn Jabr al-Makki tabi'iyun min mufassir at-tabi'in wa fuqaha'ihim. Mujahid ibn Jabr al-Makki termasuk dari ahli tafsirnya mereka, dari kalangan tabi'in. Wa min thullab ibn Abbas wa ghairih. Dan termasuk muridnya ibn Abbas dan selainnya. Yaqul dzakara huna mani'ain 'an tahsil al-'ilm. Beliau sebutkan di sini dua penghalang untuk mendapatkan ilmu. Al-awwal min al-kaba'ir muharram. Yang pertama termasuk dosa besar dan diharamkan. Wa huwa al-kibr wal-istikbar. Yaitu rasa sombong. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kibru batarun nas wa ghamtul haqq." Ay at-takabbur ihtiqarun nas wa at-takabbur 'an qabulil haqq. Maka kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sababu tsani, sebab yang kedua, al-istihya'ul mani' min talabil 'ilm. Rasa malu yang sampai menghalangi untuk belajar ilmu. Man wujida fihi wahidun min hadain, kalau ada didapati seseorang satu dari dua perkara ini, harama nafsahu khairan katsira. Sungguh telah dia haramkan dirinya dari kebaikan yang banyak. Wa khassatan at-takabbur, secara khusus adalah sifat sombong. Idza kana alladhi yu'allimuhu al-khair asghar sinnan minhu, apabila yang mengajarimu kebaikan itu usianya lebih muda darimu, au afqar minhu, atau lebih fakir darimu, au min ghairi qabilatihi, atau selain dari kabilahmu, au min ghairi madinatihi wa dawlatihi, atau selain dari kotamu dan tempat tinggalmu, au ghairi dhalik, atau selain itu, fayatakabbar an qabulil haqq, maka dia merasa sombong untuk menerima kebenaran. Wal kibru min a'zami al mawani'i was sawarif 'anil haqq, maka kesombongan itu adalah termasuk penghalang terbesar untuk menerima kebenaran. Wa iblisu aba wastakbar, maka iblis dia enggan dan menyombongkan diri. Wa takabbara al yahud 'an ittiba' an-nabi alaihi wassalam wa ya'rifun annahu rasulullah. Dan orang Yahudi menyombongkan diri untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara mereka tahu beliau adalah utusan Allah. Wa takabbara ba'du kuffar Quraisy wa 'udama'ihim an yattabi'u an-nabiy sallam. Dan berlaku sombong sebagian pembesar orang Quraisy untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu aqall minhum malan wa li'annahu yatim. Karena beliau lebih sedikit hartanya dan beliau adalah anak yatim. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin min alqaryatayn ay makkah aw at-ta'if 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an tersebut kepada orang yang ada di antara dua kota tersebut dan dia adalah orang yang agung. Wa 'ala al-'umum, dan secara umum, yajib 'ala al-muslim wal muslimah min al-jinn wal ins an yatruku hadha al-khuluq adh-dhamim, wajib bagi setiap muslim dan muslimah dari kalangan jin dan manusia untuk meninggalkan akhlak yang tercela ini. Wa huwa al-kibr, yaitu akhlak kesombongan. Wa yata'akkadu hadha fi haqqi talib al-'ilm wa talibati al-'ilm, dan ini lebih ditekankan lagi pada haknya penuntut ilmu yang laki-laki dan perempuan. Thumma qala al-Bukhari wa qalat Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqqahna fid-din. Kemudian berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebaik-baik wanita adalah wanitanya Ansar, tidaklah menghalangi mereka rasa malu untuk mereka mempelajari agama. Hadza thana'un wa madh lahunna, ini adalah bentuk pujian kepada mereka. Wa anna al-mar'a tas'alu 'an diniha, bahwasanya wanita juga harus menanyakan tentang urusan agamanya. Wa aukadu dzalik ma yajib 'alaiha an tata'allamu. Dan ditekankan lagi apa yang wajib bagi mereka untuk pelajari. Min taharatiha fi salatiha. Dari bentuk kesucian mereka pada saat salat. Wa ahkami haidhiha wa nifasiha. Dan hukum seputar haid dan nifas. Wa idza kanat dzata zawjin fa ahkam zawjiha wa mu'asharatihi laha. Apabila dia adalah orang yang sudah bersuami, hukum terhadap suaminya, kemudian bagaimana bentuk pergaulan kepada suaminya. Wa ahkam idza ihtalamat fi manamiha. Dan hukum bagaimana ketika dia mimpi pada saat tidurnya. Wa ba'dul fatayat. Dan sebagian para pemudi. Tahidu wa tablug. Dia sudah haid dan sudah balig. Wa la tukhbir abaha wa la ummaha. Dia tidak sampaikan kepada orang tuanya, bapak ibunya. Wa yakunu qad jara 'alaiha qalamut taklif. Dan telah berlaku kepadanya pena catatan. Fal haidu 'alamatu bulughil untha. Maka haid itu adalah tanda baligh seorang wanita. Walau kanat dunal 15 'ama. Walaupun usianya belum mencapai 15 tahun. Fa ba'dul fatayat qad tahidu 'umruha 10. Sebagian pemudi mereka itu telah haid umurnya masih 10 tahun. Wabaghunna fawqa dhalik. Dan sebagian mereka lebih dari umur itu. Fa'ala akhawatina an yatafaqqahna fi dinihin. Maka diwajibkan bagi para wanita untuk mereka mempelajari agama mereka. Wa ma yata'allaq bi ahkami ibadatihin. Apa yang berkaitan dengan perkara ibadah-ibadah mereka. Wa isyratihinna li azwajihin. Dan pergaulan terhadap suami-suami mereka. Wastaqallahul jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya. Tsumma qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Salam. Telah menghadiskan kepada kami Muhammad ibn Salam. Ala akhbarana Abu Muawiyah wa Muhammad ibn Qasim al-Dharir. Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad ibn Barir, Muhammad ibn Khazin al-Barir. Ala hadatsana Hisham wa ibn Urwah ibn Zubair. Telah menghadiskan kepada kami Hisham ibn Urwah ibn Zubair. An abihi wa huwa Urwah ibn Zubair. Dari bapaknya yaitu Urwah ibn Zubair. An Zainab ibnati Ummi Salamah. Dari Zainab anak dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Qalat. Beliau mengatakan, جاءت أم سليم. Datang أم سليم. وهي الأنصارية أم أنس بن مالك. Dan beliau adalah seorang Ansari, ibunya dari Anas ibn Malik. وزوجة طلحة بن عبيد الله. Istri dari Talhah ibn عبيد الله. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. Datang أم سليم kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari kebenaran. هذا من حسن علمها. Ini termasuk dari baiknya ilmu beliau. Wa husni adabiha. Dan baiknya adab beliau. Qaddamat hadha baina yaday su'aliha amma yustahya minhu. Beliau dahulukan hal ini terhadap pertanyaan yang dianggap malu darinya. Qalat fa hal 'ala al-mar'a min ghuslin idha ihtalamat? Apakah ada kewajiban bagi wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Ai idha ra'at fil manam annaha tujama'. Artinya apabila dia melihat pada mimpinya dia melakukan hubungan badan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'at al-ma." Apabila dia melihat ada airnya. "Idza ra'at annahu kharaja min farjiha al-ma'u lamma tastayqidh." Artinya apabila ketika dia bangun melihat ada basah dari keluar dari kemaluannya. "Ay al-mani." Artinya adalah mani. "Wa hakadha ar-rajul." Demikian pula bagi laki-laki. Idza ra'a fil manam annahu yujami'. Apabila dia melihat pada mimpinya dia sedang berhubungan badan. Fala yajib 'alaihim al-ghusl. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi. Illa idza ra'aya al-mani 'ala jismihi ma badanihi ma thawbihi. Kecuali ketika keduanya melihat adanya mani, apakah di badan atau pakaiannya. Fa ghaffat ummul mu'minin Ummu Salamah ya'ni wajhaha min al-haya. Maka Ummu Salamah Ummul Mukminin menutupi wajahnya dikarenakan malu. Wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimu al-mar'ah. Beliau katakan, wahai Rasulullah, apakah perempuan juga ada mimpi basah? Qala na'am. Beliau katakan, benar. Karibat yamunik ay lasiqat bit-turab. Telah melekat tanganmu sebelah tangan kananmu dengan tanah. Wa hadhihi kalimah. Kalimat ini yaqulul ulama, dikatakan oleh ulama, tajri ala lisan Nabi sallam wa ghairi wa la yurad haqiqatuha, berlaku pada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya tapi tidak diinginkan yang sebenarnya. Kama qala sakilatka ummuk ya Muadz, sebagaimana ucapan beliau, celaka ibumu wahai Muadz. Fala yurad haqiqat ad-du'a alaihi bi an yamut wa taskaluhu ummu, bukanlah dimaksudkan hakikat doa itu sebenarnya merupakan doa kecelakaan untuk ibunya meninggal. Maka beliau katakan, dari mana akan ada keserupaan anaknya? Yang menafsirkan hal ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'ur rajul ghalidun abyad, air mani laki-laki itu bentuknya adalah ghalid, tebal, kemudian abyad, warnanya putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar, sementara air dari wanita tersebut dia lembut kemudian berwarna kuning. Fa ayyuhuma ghalab kana ash-shabah, maka manapun yang lebih mendominasi itulah kemiripan dari anak. Hadza ma'na min ayna yushbihuha waladuha. Maka inilah makna dari mana akan menjadi mirip dengannya anaknya. Tsumma dzakara al hadits muttafaq rawahu Muslim ma'al Bukhari. Dan hadits ini juga muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tsumma dzakara haditsan aidan wafaqahu alaihi Muslim. Kemudian beliau sebutkan juga hadits yang lain yang disepakati oleh Imam Muslim. Wa huwa qala hadatsana Isma'il wa ibn Abi Uwais. Beliau mengatakan, menghaditskan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais telah berlalu. Qala hadatsani Malik. Menghaditskan kepada kami Malik. Imam Malik. Imam Malik rahimahullah. An Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Waqad taqaddama hadha, dan telah berlalu ini. Fi bab tarh al-imam wal-'alim al-mas'ala 'ala ashhabih. Pada bab seorang imam ataupun alim memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Qala inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha. Ada dalil Muslim. Ada di antara pepohonan itu pohon yang tidak gugur daunannya, dan itu adalah perumpamaan seorang Muslim. Hadithuni mahi, sampaikan kepadaku apakah pohon itu. Fawaqa'an nas fi syajaril bawadi, kullun yadhkur syajara. Maka manusia pun terbetik hati mereka pada pepohonan yang ada di lembah-lembah pedalaman. Qala Abdullah ibn Umar, wawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. Maka terbetik pada diriku bahwasanya itu adalah pohon kurma. Qala Abdullah fastahyaitu. Kemudian Abdullah mengatakan, tapi aku malu untuk menyampaikan. Jaa fi riwayatin ukhra. Datang dalam riwayat lain. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar. Dikarenakan pada kaum tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Wa ana asgharul qaum. Sementara saya adalah orang yang paling kecil. Fakarihtu an atakallam. Maka aku tidak menyukai untuk aku berbicara. Wa kaifa 'arafa ibn 'Umar annaha an-nakhla? Bagaimana Ibnu Umar tahu bahwasanya itu adalah pohon kurma? Wa kaifa afhamahu Allah dzalika? Bagaimana Allah berikan pemahaman kepada beliau? Ja'ala li dzalika sababan. Allah jadikan untuk hal tersebut sebabnya. Wa huwa anna an-nabi 'alaihi shalatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala hadha as-su'al, memberikan pertanyaan ini, ba'da an qurriba ilaihi jummar nakhl min tal'a fa akala, setelah dihadapkan kepada beliau kurma kemudian beliau makan. Farabata ibn Umar baina as-su'al wa at-ta'am, kemudian Ibnu Umar menggandengkan dan mengkaitkan antara pertanyaan dengan yang dimakan. Wan nakhlatu kulluha manafi', dan pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Yantafi'u biha an-nas fi kulli ahwalihim. Manusia mengambil manfaat pada seluruh keadaannya. Jid'uha. Jismuha. Aywa, batangnya. Aghsanuha. Kemudian ranting-rantingnya. Rutabuha, tamruha, kull syai'. Kemudian kurma yang masak dan kurma yang belum masaknya dan semuanya. Wa hakadzal mu'min. Demikian pula seorang mukmin. Alladhi yataḥaqqaq bi syu'abil iman. Orang yang dia menerapkan terhadap cabang-cabang keimanan. Yakunu nafi'an lin-nas fi dinihim wa dunyahum. Dia akan membawa manfaat untuk manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Wa la yasilu ilan-nas minhu illa kullu khairin wa naf'in. dan tidak akan memberikan kepada manusia kecuali kebaikan kepada mereka. Al-ihsanul qawli wal fi'li. Perbuatan baik secara ucapan dan tingkah laku. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah di mana kaum muslimin yang lainnya selamat dari ulah tangan dan lisannya. Wal mu'min man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Dan seorang mukmin itu adalah di mana kaum mukminin yang lainnya merasa aman terhadap harta dan darah mereka. Hadza khuluqun thayyib min Abdullah ibn Umar. Ini adalah akhlak yang baik dari Abdullah ibn Umar. Walakin sayatika min kalami abihi. Akan tapi akan datang dari ucapan bapaknya. Annahu kana yuhibbu ajaba bidzalik. Bahwasanya beliau sangat menyenangi kalau anaknya menjawab tersebut. Laisa lil fakhr. Bukan tujuannya untuk berbangga. Wala lit taali hasyahum. Bukan tujuannya untuk meninggi. Walakin la'alla waladahu yadhharu bidawatin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi barangkali anaknya tersebut bisa mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thana'in alaihi bikhusus hadhihi almas'alah. Dan mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus pada permasalahan ini. Qalu ya Rasulullah akhbirna biha fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, beritakan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia adalah pohon kurma. Qala Abdullah fahaddathu abi, yani Umar. Kemudian Abdullah menyampaikan, aku sampaikan kepada bapakku yaitu Umar. Bima waqa'a fi nafsi. Dengan apa yang terbetik pada diriku. Faqala la an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadha wa kadha. Beliau katakan, engkau mengatakannya itu lebih aku sukai daripada aku memiliki demikian dan demikian. Wa hadha yadun. Ini menunjukkan ala anna as-saghir wal mafdhul, bahwasanya anak yang kecil kemudian orang yang kurang utama, qad yakunu 'indahu 'ilmun laysa 'inda al-kabir wal fadhil. Yang apa yang tidak ada di sisi orang yang sudah tua dan orang yang memiliki keutamaan, fayajib qabul dhalika al-'ilm minhu. Maka wajib untuk menerima ilmu tersebut dari dia. Wala yasiru huwa bihadha a'lam min al-'alim wala afdal min al-fadhil. Maka tidaklah hal tersebut mengubah dirinya menjadi orang yang lebih berilmu dari orang alim atau lebih utama dari orang yang utama. Walaka fil hudhud ma'a nabiyillahi Sulaiman 'idha wa 'ibrah. Maka engkau memiliki ibrah, pelajaran apa yang terjadi kepada Hud terhadap Nabiullah Sulaiman. Qala ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin. Kata Hud, aku telah meliputi ilmu apa yang engkau tidak liputi dengannya. Aku datang dari negeri Saba' yang agung. Wa fihi wal amr ats-tsani. Perkara yang kedua, anna jawab as-saghir bi hadrati man huwa akbar wa a'lam. Bahwasanya jawaban anak kecil di hadapan orang yang lebih tua dan lebih berilmu, idza ta'adzara 'alaihimul jawab, apabila beruzur untuk menjawabnya, laisa fihi su'u adab ma'al ulama wa ahli al-'ilm, maka itu bukan bentuk jeleknya adab bersama ulama dan ahli ilmu. Law kana fihi su'u adab, kalaulah itu bentuknya jelek adab, lama tamanna 'Umar min waladihi an yaf'ala, maka tentunya Umar tidak akan mengangan-angankan anaknya melakukan hal itu. Fahum ab'ad 'anil umuri an-naqisah radhiyallahu anhum. Maka mereka para sahabat orang yang paling jauh dari perkara-perkara yang kurang. Qala al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, bab man istahya fa amara ghayrahu bis-su'al. Bab orang yang merasa malu lalu dia perintahkan orang lain untuk bertanya. Qala hadatsana Musaddad wa Ibnu Musarhad. Beliau katakan menghadiskan kepada kami Musaddad Ibnu Musarhad. Qala hadatsana Abdullah Ibnu Dawud wa Al-Quraybi thiqa 'abid hadha. Na'am. Kemudian menghadiskan kepada kami Abdullah Ibnu Dawud Al-Quraybi. 'An al-A'mash al-Imam Sulaiman Ibnu Mihran. Dari Al-A'mash Sulaiman Ibnu Mihran al-Imam. 'An Munzir wa huwa Ibnu Ya'la al-Thawri. Dari Munzir Ibnu Ya'la al-Thawri. عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب. داري محمد الحنفية يأتي محمد بن علي بن أبي طالب. أخو الحسن والحسين. صدر داري حسن والحسين. لكنه ليس من أبناء فاطمة رضي الله عنها. تابيب كان ترمسو داري أنا فاطمة رضي الله عنها. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. داري علي رضي الله تعالى عنه beliau katakan dahulu aku adalah orang yang banyak keluar madinya. أي كثير المدي. artinya banyak mazinya. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال فيه الوضوء. Aku perintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tanyakan, beliau katakan padanya hanya cukup berwudu. Aina ma yadullu ala al-istihya huna? Mana yang menunjukkan untuk merasa malu darinya di sini? Tadhakkaru ma qultu lakum amsi an 'adati al-Imam al-Bukhari. Lihatlah atau perhatikanlah kepada apa yang aku katakan semalam tentang kebiasaan dari Imam Al-Bukhari. Yadhkurul mas'ala, beliau sebutkan suatu permasalahan. Wa yadhkurul hadith, beliau sebutkan hadith. Wa anta tanzur laysa fihi dalil al-mas'ala, engkau lihat di situ tidak ada pendalilan terhadap masalahnya. Wa yakunu ad-dalil fi riwayat al-ukhra qad dhakaraha fi nafs al-kitab, maka beliau sebutkan itu dalam riwayat yang lain pada kitab yang sama. Fa hadha dhakarahu fi bab fi kitab al-wudu bab man lam yara al-wudu illa min al-makhrajain, maka beliau sebutkan dalam bab kitabul wudu orang yang berpandangan tidaklah berwudu kecuali keluar dari dua jalan. Bi raqam 178, dengan nomor 178, dengan nomor 178. Qala fihi fastahyaitu, di dalamnya ada kalimat maka aku merasa malu. Wa fi raqam 269, dan pada nomor 269 bayyana sabab istihya'ih, beliau jelaskan tentang alasan rasa malunya. Qala limakan ibnatihi minni, karena posisi anak beliau terhadapku. Wa qad jama'ahuma Muslim fa qala wastahyaitu an as'ala Rasulullah SAW limakan ibnatihi ay li anni zawj ibnatihi. Maka Imam Muslim telah mengumpulkan dua riwayat tersebut. Aku merasa malu dikarenakan posisi anaknya tersebut adalah istriku. Artinya anak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istri beliau. Fazawjul bint, maka suami dari anak perempuan, la yatahaddats amama abiha wa ikhwaniha wa ummiha an hadhihi al-umur, maka dia tidak membicarakan di hadapan ibunya, ayahnya atau saudara-saudaranya perkara-perkara yang seperti ini. Haya'an, karena rasa malu. Wa hifadhan ala khususiyatil bint, dan menjaga atas khususiyah privasi dari anak perempuan tersebut. Fa amara Ali al-Miqdad an yas'al, maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Miqdad untuk bertanya. Wa Aliun hadir fil majlis yasma' jawab an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali ketika itu hadir di majlis mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dhalik, dan yang menunjukkan tentang hal itu, anna al-ulama ittafaqu ala ikhraj hadha al-hadith fi musnad Ali laysa fi musnad al-Miqdad. Para ulama telah sepakat bahwasanya mereka mengeluarkan hadis ini pada musnadnya Ali, bukan pada musnadnya Miqdad. Tsumma qala babu dzikri al-ilmi wal futya fil masjid. Kemudian beliau sebutkan bab menyebutkan ilmu dan fatwa di masjid. Wa hadha akthar ma waqa'a katsiran 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ghairihi. Dan ini adalah perkara yang terbanyak terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan juga dan yang lainnya. Wal masjid huwa al-ashl wal-akthar fi bath al-ilm wa ta'limihi wal-fatwa. Masjid itu adalah yang merupakan tempat asalnya dan yang paling banyak sumber ilmu dan fatwa. Qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id, beliau katakan menghadiskan kepadaku Qutaybah bin Sa'id. Qala hadatsana Layth bin Sa'd, kemudian menghadiskan kepadaku Layth bin Sa'd. Qala hadatsana Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab, menghadiskan kepada kami Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab. Anna Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, anna rajulan qama fil masjid, bahwa ada seseorang berdiri di masjid. Wa hadha qad yafham minhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisun wal rajul qa'im aidan kama taqaddam, dan telah dipahami dari sini juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan orang tersebut berdiri. Fa qala ya Rasulullah min ayna ta'muruna an nuhil, hadha tahdid al mawaqit al makaniyah fil hajj. Beliau, dia katakan, wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami untuk kami melakukan tahallul? Maka tahallul, al-ihram, al-ihram, yani min aina yuhrim inda wasal al-miqat, dari mana kami harus memasang ihram apabila telah sampai miqat. Di sini adalah bentuk penentuan miqat secara tempatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhillu ahli al-Madinah min Dzulhulaifah wa ahli al-Syam min al-Juhfah, ويهل أهل نجد من قرن يعني قرن المنازل. maka penduduk Madinah melakukan ihram dari Dzulhulaifah, dan penduduk Syam melakukan ihram dari Juhfah, dan penduduk Najd mereka melakukan ihram dari Qarnul Manazil. Hadi mawaqit ma'rufah, ini adalah tempat-tempat yang telah diketahui. Wa bastul kalam 'alayha fi kutubil hajj, dan pembahasan tersebut berada pada Kitabul Hajj. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ta'ammalu ila hifdhihim, perhatikan kepada hafalan mereka, wa amanatihim, dan amanahnya mereka, fi naqlil ilmi wa ada'ih, dalam menukil ilmu dan menyampaikannya, fabihim faqtadu, maka dengan mereka lah harusnya kalian mengikuti. Qala Ibnu Umar, wa yaz'umun ay yaqulun, mereka mengatakan, li'anna za'ama ta'ti bi ma'na qala, al-qawlul muhaqqaq, dikarenakan za'ama dalam bahasa Arab datang juga dengan makna qaul, ucapan yang sudah pasti. Wa ta'ti li ghairi dhalik, dan datang pula untuk makna selain itu. Wa huna ma'naha al-qawlul muhaqqaq al-musaddaq, di sini maknanya adalah ucapan yang sudah dipastikan dan ucapan yang benar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yaman min Yalablab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan melakukan ihram penduduk Yaman dari Yalamlam. Kana Ibnu Umar yaqul lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak memahami yang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa'a dzikru miqat ahli Yaman Yalamlam fi hadith Ibnu Abbas al-muttafaq alaihi wa ghairihi. Dan telah datang penyebutan miqat ahli Yaman dari Yalamlam dari hadith Ibnu Abbas dan selainnya. Walakin unzuru ila diqqati as-sahaba wa amanatihim fi an-naql, akan tetapi lihatlah kepada telitinya para sahabat dan amanah mereka dalam rangka menyamnukilkan ilmu. Umma khatam al-Bukhari kitab al-ilm bi hadha al-bab, kemudian Imam Bukhari menutup kitabul ilm dengan bab ini. Asallallahu an yahtim lana wa lakum bil husna, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penutupan kepada kalian dengan yang baik. Qala babu man ajaba as-sa'il bi akthar mimma sa'ala, bab orang yang menjawab orang yang bertanya lebih dari apa yang dia tanyakan. Wa hadha idza ra'a anna as-sa'il yahtaju ila dhalik, ini apabila yang bertanya itu membutuhkan hal tersebut. Faqad yas'aluka as-sa'il an mas'alah, terkadang orang bertanya kepadamu tentang satu permasalahan. وَتَعْلَمْ مِنْ سُؤَالِهِ وَحَالِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهَا, dan engkau tahu dari pertanyaan dan keadaannya dia butuh kepada selainnya. وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ الْبُخَارِي حَدِيثًا وَاحِدًا, dan Imam Bukhari menyebutkan satu hadis. وَسَأَذْكُرُ حَدِيثًا فَآخَرُ, dan aku akan juga sebutkan hadis yang lain. قال البخاري وهو أيضا وافقه مسلم على هذا الحديث, dan Imam Bukhari ini juga disepakati oleh Imam Muslim terhadap hadis ini. Kama wafaqahu 'ala alladhi qabla wal ladhi qabla ila akhir. Sebagaimana yang disepakati pula hadis-hadis sebelumnya. Qala hadatsana Adam ibn Abi Iyas, menghadiskan kepada kami Adam ibn Abi Iyas. Qala hadatsana ibn Abi Dzib, mutaqaddam ma'akum Muhammad ibn Abdurrahman. Menghadiskan kepada kami ibn Abi Dzib Muhammad ibn Abdurrahman. Kana yuqran bi Malik fi al-Madinah bi jalalatihi wa 'ilmihi. Beliau itu digandengkan dengan Imam Malik di Kardi Madinah dikarenakan kemuliaannya. An Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an az-Zuhri ay yarwi Ibn Abi Dzib an az-Zuhri an Salim an Ibn Umar an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Ibn Abi Dzib juga meriwayatkan dari Zuhri dari Salim dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'alahu ma yalbasul muhrim, bahwa seseorang bertanya kepada beliau apa yang dipakai oleh orang yang ihram. هنا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بعين ما سأل. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menjawab dengan zat apa yang ditanyakan. وَلَإِنَّمَا أَجَابَهُ بِمَا لَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ, akan tetapi beliau jawab di sini dengan apa seharusnya yang dipakai oleh orang yang ihram. فَهَذَا هُوَ الْأَهَمُ وَهُوَ الْمُخْتَصَرُ, maka inilah yang terpenting dan itulah yang ringkas. فَهُوَ أَجَابَهُ بِغَيْرِ مَا سَأَلَ, maka beliau jawab dengan selain apa yang dia tanyakan. Qala sallallahu alaihi wasallam la yalbasul qamisa wala al-imamata wala as-sarawila wala al-burnusa alladhi yulbas ma'a al-ras wala thawban massahu al-wars aw az-za'faran ha fa in lam yajid an-na'layn falyalbas al-khuffayn walyaqta'huma hatta yakuna tahta al-ka'bayn hadhi jumla min mahdhurat al-ihram. Kata beliau, janganlah seorang yang ihram itu memakai kamis, baju, tidak pula memakai imamah, tidak pula memakai sirwal, celana, dan tidak pula boleh baginya untuk memakai tutup kepala, dan tidak pula pakaian yang disentuh oleh minyak wangi. Apabila dia tidak dapati dua sendal, maka ia boleh memakai dua khuf, tapi dia harus memotongnya hingga berada di bawah dua mata kakinya. Maka ini adalah termasuk dari hal-hal larangan ketika ihram. Wal amru biqat'i na'lay al-ka'layn ila al-ka'bayn al-khuffayn afwan. Wal amru biqat'i al-khuffayn hatta yakuna tahta al-ka'bayn. Dan perintah untuk memotong dua khuf hingga berada di bawah dua ka'b, dua mata kaki. Kana fil madinah kama ra'aita. Sebagaimana yang ada di Madinah, sebagaimana yang kalian lihat. Walakin sahha fil Bukhari wa ghairi an Ibn Abbas, akan tetapi telah sahih dalam Sahih Bukhari dan selain dari Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an dhalik bi Arafah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu ketika di Arafah. Faqala fa in lam yajid an-na'layn falyalbas al-khuffayn. Beliau mengatakan apabila tidak mendapatkan dua sendal, maka hendaknya ia memakai kedua sepatu. Walam ya'mur bi qat'ihima. Tapi Nabi tidak memerintahkan di sini untuk memotongnya. Faqad sami'a kalamahu fi 'Arafah man lam yasma' kalamahu fil Madinah. Sungguh telah mendengarkan ucapan beliau di Arafah orang yang tidak mendengarkan ucapan beliau di Makkah. Fastadalla bihadha ba'du ahli al-'ilm wa huwa sahih insyaallah. Maka sebagian ahli al-'ilm berdalil dengan hal ini dan itu yang sahih insyaallah, anna al-amra biqat'il khuffain mansukh. Bahwasanya perintah untuk memotong kedua khuf, kedua sepatu itu sampai di bawah mata kaki telah dihapuskan. Dan perkara yang terakhir, bentuk izin untuk memakai kedua sepatu apabila tidak mendapati kedua sendal. Maka masih ada lagi hadis yang aku telah janjikan kepada kalian untuk aku sebutkan. Wahwa hadithun sahih fi sunan wa ghairiha. Dan itu adalah hadis yang sahih dalam sunan dan selainnya. Wa mimman sahahahu al-imam al-Bukhari kharij as-sahih. Di antara yang mensahihkannya adalah al-imam al-Bukhari di luar kitab sahih. Min hadith Abi Hurairah. Dari hadith Abu Hurairah. Anna qawman qalu ya Rasulullah inna narkabul mahar. Bahwa ada suatu kaum mengatakan kami sedang mengarungi lautan. Fahan wa ma'ana ma'un qalib. Bersama kami hanya airnya sedikit. Fahal natawaddau min ma'il bahr? Apakah boleh bagi kami untuk berwuduk dengan air laut? Fahum sa'alu an ma'ihi. Mereka bertanya tentang airnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa at-tahuru ma'uh. Laut itu suci airnya. Al-hilu maitatu. Dan bangkainya itu halal. Fazadahum mas'ala ghairu allati sa'alu. Maka beliau tambahkan di situ jawaban selain apa yang dia tanyakan. Li'anna halahum, dikarenakan keadaan mereka fi rukubil bahr, ketika mengarungi lautan. Wa annahum kama sayahtajuna ila ma'ihi, sebagaimana mereka butuh kepada airnya. Sayahtajuna ila ta'amihi, maka mereka pasti akan membutuhkan kepada makanannya. Tabayyana lahum ziyadatan fit ta'lim wal bayan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bentuk tambahan dalam pengajaran, annahu ma'ahu tahur wal hil maitatuh, bahwasanya airnya suci dan bangkai-bangkainya itu halal. Fama mata fil bahri, apa yang mati di lautan, min sakini al bahr, dari penghuni lautan, awal jami' bain al bahr wal bar, atau yang hidup di lautan dan di daratan, fahuwa halalun akluhu, maka itu boleh untuk dimakan. Wa bihadha nakhtim at-ta'liq al-mukhtasar ala hadhihi al-abwab wal ahadith. Maka dengan ini berakhirlah ta'liq kepada bab ini dan juga walhamdulillahi ala at-talaq walhamdulillahi ala at-tamam wa ala nabiyhi afdhalus salati wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempurnaan, dan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.